Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, saimin dan saimat rahimakumullah, senang sekali rasanya di dalam bulan suci Ramadan yang berbahagia ini kita dapat mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, membacanya dan mempelajarinya. Semoga apa yang kita lakukan dari amal ibadah di bulan yang penuh barokah ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, memberikan kita jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah Yusuf ayat ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling darinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini sungguh sangat berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita bahas terdahulu. Di dalam ayat ini diawali wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard, menunjukkan betapa banyak, artinya banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata ayah atau ayat di dalam Al-Qur'an terkadang dijumpai dalam bentuk single mufrad dan terkadang dijumpai dalam bentuk plural atau jamak. Kata ayah itu sendiri bisa berarti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, bisa juga berarti tanda artinya mukjizat, bisa juga tak artinya tanda-tanda kekuasaan Allah dari ayat kauniyah, dan bisa juga artinya adalah ayat Al-Qur'an itu sendiri. Nah, betapa banyak di alam semesta ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ayat al-kauniyah. Ya. Dan kita lihat sekarang ya, kalau beberapa waktu ini kita membicarakan masalah arah kiblat yang bergeser, dan kalau kita melihat memang terbitnya matahari beberapa waktu yang lalu itu sedikit agak mereng sehingga terjadi perubahan-perubahan pada arah kiblat yang sebahagian pakar mengatakan sampai kalau di Medan ini bergeser 20 derajat. Nah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perubahan alam, perubahan kebiasaan yang kita hadapi pada saat sekarang ini dari kejadian di alam yang begitu banyak, yang itu bagi orang-orang yang beriman semakin mengokohkan dirinya. Tetapi bagi orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut lewat begitu saja, bahkan tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi sedikit pun tanda atau menyentuh hati mereka agar mereka kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebahagian yang mengatakan, "Ah, ini biasa, ini adalah sebuah hukum alam, terjadi rotasi dan ini merupakan sesuatu yang pernah terjadi pada masa lampau." Tentunya bagi seorang yang beriman, meyakini bahwa di balik alam semesta ini ada penguasa alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur alam semesta ini, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan terhadap alam ini, sebagaimana kita ketika membaca surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Jadi apa yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah dan tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah sampai seorang muslim mengatakan bahwa ini adalah hukum alam, ini adalah sesuatu hal yang lazim dan biasa terjadi, padahal sebenarnya bagi orang yang beriman haruslah mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah daripada kejadian itu, sampai penyakit yang ada pada diri kita pun harus kita ambil sebagai pelajaran bagi diri kita. Sehingga tidak seperti apa yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa orang-orang kafir itu ya setelah mereka melaluinya, apa-apa yang terjadi di alam semesta ini, mereka kemudian berpaling daripadanya. Berpaling daripadanya pura-pura lupa, atau menganggap itu hal yang biasa, atau menganggap itu adalah sesuatu yang terjadi di alam ini sebagai rotasi, atau yang selalu mereka sebut dengan hukum alam. Padahal semuanya itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat ini. Di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safira Al-Azhar, yang mungkin dapat diawali oleh Ustaz Zainal. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 105 ini menjadi titik pentingnya adalah, ambillah pelajaran dari manapun. Orang yang beriman kepada Allah akan menjadikan dunia ini menjadi buku yang dibaca untuk menguatkan imannya kepada Allah, dan sebaliknya orang yang kafir menjadikan alam ini sebagai buku yang sia-sia tanpa ada pelajaran yang dipetik darinya. Ambillah pelajaran dari Al-Quran, karena bulan suci Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Ayat suci Al-Quran adalah bagian dari pelajaran penting. Ambillah pelajaran dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat kauniyah juga ada ayat mukjizat mungkin dari hadis Nabi. Dan ketiga ada ayat kauniyah, ambillah pelajaran dalam kehidupan ini. Di rumah ketika mudik kita pun juga melihat ada pelajaran. Di bulan suci Ramadan ada pelajaran. Di dalam bulan suci, di dalam lebaran nanti kita menemukan ada pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang kalau misalnya kita ambil akan membuat kita bertambah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengambil pelajaran itu, kita pun akan beruntung karena keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika iman itu sudah menguntungkan kita, kita pun mengajak orang lain juga untuk beruntung dengan keimanan yang dia miliki. Itulah dakwah. Dakwah itu sebenarnya bukan permasalahan upah atau tidak berupah. Karena apa? Karena orang yang mengajak kebaikan, dampak positifnya juga akan kembali kepada dia. Ketika semua orang baik, maka negara itu lebih aman, desa itu lebih aman, provinsi itu lebih aman. Semua orang akan mendapatkan keuntungan dari ajakan kebaikan atau dari dakwah keimanan yang kita lakukan. Dan di sisi lain, pelajaran yang dipetik juga dari kehidupan ini adalah bahwa iman kepada Allah itu memotivasi kita untuk maju dan berkarya, untuk terus membuat yang terbaik dari yang terbaik yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, beriman kepada hari akhirat itu tidak membuat kita menjadi orang-orang pemalas, dan sebaliknya membuat kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam bekerja, tidak membuat kita menjadi angkuh, sombong, dan iri hati, tetapi tidak juga membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa dan pesimis, apalagi apatis. Karena apa? Karena keimanan kepada Allah dan hari akhirat merupakan pelajaran penting yang akan membahagiakan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini kalau kita jadikan satu acuan ke depan adalah bagaimana orang yang engkar ataupun berpaling daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan baik tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari, langit ini tidak ada tiang yang menyandarnya. Akan tetapi diharapkan bagi umat Islam dapat mengambil i'tibar dari kejadian ataupun ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sering sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah satu i'tibar wahai orang-orang yang berfikir. Di sini kalaulah kita berjalan, akan tetapi yang kita lalui itu hanya poya-poya saja, maka yang kita dapat adalah hal yang nihil, mahal mustahil. Apa yang mengakibatkan kita kalau kita berpergian kemudian kita tidak mengambil satu i'tibarnya, inilah yang Allah kisahkan dalam surah Yusuf ini ayat 105, di mana banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, akan tetapi mereka berpaling untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pergi hanya untuk berpoya-poya, maka tidak akan kita mendapatkan kekuasaan Allah. Akan tetapi kalau kita mengambil dalam kejadian ataupun yang kita mudi atau berpergian yang telah disampaikan Ustaz Zainal tadi, ada hal sisi positif dan negatifnya dapat kita ambil. Yang positif mari kita jadikan acuan kita yang baik dalam kehidupan kita sesuai dengan doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Kalau yang baik itu kita ambil dalam kehidupan, ya Allah berikan kamilah untuk mengikutinya. Kalau yang buruk itu, ya Allah, atau yang negatif itu, jauhkanlah kami daripada perbuatan yang buruk. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini yang harus kita jadikan tauladan adalah seseorang harus berkiblat atau mengikuti acuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ardiansah, kami silakan. Ya, Ustaz Fajrul mungkin. Ya. Ketika kita mendengarkan firman Allah wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard, ini sebetulnya adalah untuk menambah renungan kita. Kenapa? Karena membahasakan wa ka'ayyim ini adalah banyak sekali tanda-tanda. Adapun yang disebutkan Ustaz Ardiansah tadi, ayat di sini tanda-tandanya itu melalui kekuasaan Allah pada alam semesta, baik yang di langit ataupun di bumi. Dan yang kedua adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti. Dan ketiga, ayat Quran ini adalah sebagai manhaj kita. Ini tidak cukup, tapi banyak sekali yang itu yang akan kita dapatkan melalui renungan kita pada bulan Ramadan suci yang begitu indah. Karena tidak mungkin setiap orang akan mendapatkannya kecuali dengan renungannya, tadaburnya, dan bagaimana ia ingin mendapatkan tanda-tanda kekuasaan tersebut. Karena banyak sekali tanda-tanda tersebut, bagi orang-orang yang ingin mengetahui tanda-tandanya itu akan didapatkan sesuai dengan persiapan dan kesanggupan dirinya dalam menempuh ibadah yang begitu indah dan begitu banyak di bulan Ramadan ini. Dan itulah yang semestinya yang kita renungkan. Karena Allah mengatakan wa ka'ayyim min ayah, banyak sekali tanda-tanda, tidak hanya tiga saja tapi banyak sekali. Maka untuk itulah kita dibahasakan sini ya muruna alaiha, bagaimana orang-orang yang beribadah itu dapat melaksanakan dan melakukan hal itu sehingga dia akan dapat mewujudkan keindahan itu di dalam hatinya. Apabila tidak, mereka otomatis sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an wahum anha mu'ridun, karena mereka tidak menganggap apa-apa kekuasaan tersebut sehingga mereka banyak melalui begitu saja tanpa keindahan yang semestinya ia rasakan sebagaimana yang Allah ciptakan pada dirinya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul terhadap penjelasan terhadap ayat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang kita alami di dalam bulan Ramadan ini ada juga termasuk di dalamnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang merintahkan seluruh muslim di seluruh dunia ini berpuasa. Tidak ada yang memerintahkan untuk mudik, bahkan pemerintahan kita pun menyediakan waktu untuk mudik. Ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal, perlu kita baca karena alam semesta ini adalah buku. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran sumber kekayaan jiwa dan harta kita. Semoga bulan Ramadan ini kita pelajari Al-Quran dan kita benar-benar menjadi orang yang bukan hanya kaya harta, tetapi jiwa kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.